Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan masih kaitan dengan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemarin dijelaskan bahwa orang yang menyekutukan Allah sebelum adanya hujjah risaliyah, sebelum sampainya dakwah Rasul, mereka musyrikun, mereka bukan orang muslim, tapi mereka tidak dipastikan azab di akhirat. Karena azab di akhirat itu ditetapkan oleh Allah kepada orang yang sudah mendengar dakwah Rasul. Sehingga orang musyrik yang belum mendengar dakwah Rasul, secara hukum di dunia mereka dihukumi oleh orang musyrik dan berlaku hukum-hukum yang berkaitan dengan orang musyrik duniawi. Akan tetapi di akhirat, konsekuensi azab dunia dan akhirat tidak ditetapkan. Dan nanti mereka akan dikutus di hari kiamat kepada mereka Rasul yang diperintahkan untuk ditaati. Ketika mereka taat, mereka dimasukkan ke dalam surga. Ketika mereka maksiat, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Lanjutkan. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, fala yanjuna min azabillahi, maka tidak selamat dari azab Allah illa man akhlasa lillahi dinahu wa ibadatuhu. Kecuali orang yang memurnikan ketundukan dan ibadahnya kepada Allah saja. Wada'ahu mukhlishan lahuddina, dan menyeru Allah seraya memurnikan ketundukan kepadanya. Wa man lam yusyrik bihi, dan orang yang tidak menyekutukan Allah, walam ya'budhu, dan tidak mengibadatinya, menyekutukan tidak, mengibadati juga tidak, fahuwa mu'attilun an ibadatihi, maka dia adalah orang yang menta'til dari peribadatan kepadanya. Atau di kitab yang lain, Ibnu Taimiyah menyebut mustakbirun an ibadatihi, orang yang angkuh menyombongkan diri dari ibadah kepadanya. Wa ibadati ghairihi, dan dari ibadah kepada selainnya. Ka fir'auna wa amsalihi, seperti Fir'aun dan yang semisalnya. Bahwa orang mu'atil ini yang tidak beribadah kepada Allah dan tidak juga menyekutukan Allah, aswa'u halan minal musyrik, lebih buruk keadaannya daripada orang musyrik. Fala budda, oleh sebab itu maka harus min ibadatillahi wahdahu, mengibadati Allah saja. Hadza wajibun ala kulli ahadin, ini kewajiban atas setiap orang. Fala yasqutu an ahadin albattata, maka tidak gugur dari seorang pun sama sekali. Wa huwal islamul amul ladzi la yaqbalullahu dinan ghairahu, dan ialah Islam yang umum yang mana Allah tidak menerima din selain Islam tersebut. Walakin akan tetapi la yu'adzibullahu ahadan hatta yab'atsa ilaihi rasulan. Akan tetapi Allah tidak mengazab seorang pun sampai mengutus rasul kepadanya. Wa kama annahu la yu'adzibuhu, dan sebagaimana Allah tidak mengazab orang tersebut, fala yadkhulul jannata, maka dia sebagaimana Allah tidak mengazab orang kecuali setelah diutus rasul, maka tidak masuk surga juga illa nafsun muslimatun mu'minatun, kecuali jiwa yang muslim mukmin. Wala yadkhuluha musyrikun, dan surga tidak dimasuki oleh orang musyrik. Wala mustakbirun an ibadati rabbihi, dan tidak juga dimasuki oleh orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadanya. Faman lam tablughu da'watu fid dunya, maka orang yang belum sampai dakwah Islam di dunia ini, dakwah Islam, dakwah Rasul di dunia belum sampai kepadanya, umtuhina fil akhirati, maka diuji di akhirat. Wala yadkhulun nara, dan tidak masuk neraka, illa manittaba'a syaitana, kecuali orang yang mengikuti setan. Faman la zambalahu, sedangkan orang yang tidak punya dosa, la yadkhulun nara, tidak akan masuk neraka. Wa la yu'adzibullahu bin nari ahadan, dan Allah tidak akan mengazab dengan api neraka seorang pun. Allah tidak akan mengazab seorang pun dengan api neraka. Illa ba'da'an yab'asa ilaihi rasulan. Kecuali setelah Allah mengutus rasul kepadanya. Jadi di sini Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan bahwa orang yang selamat itu orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Adapun orang yang menyekutukan Allah atau orang yang mustakbir, karena orang kafir itu ada dua, ada musyrik, ada mustakbir. Dalam tempat yang lain, faman abada ma'ahu ghairahu fahuwa musyrik. Barang siapa di samping ibadah kepada Allah juga ibadah kepada yang lain, maka dia musyrik. Kemudian dalam yang lain, waman aba'an ibadatihi, dan siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah, fahuwa mustakbirun, maka dia adalah mustakbir. Wakilahuma kafirani, dan kedua-duanya orang kafir. Nah, mustakbir ini lebih buruk daripada musyrik. Kalau orang musyrik masih ibadah kepada Allah, tapi ibadah juga kepada yang lain. Tapi kalau orang yang mustakbir itu menolak. Makanya Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang menyombongkan diri daripada ibadah kepada Rabbnya akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi sebagaimana Allah tidak akan mengazab orang sebelum diutus rasul, tapi orang musyrik ini tidak akan masuk surga juga. Karena tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang berserah diri kepada Allah. Oleh sebab itu nanti orang yang menyekutukan Allah tapi belum sampai dakwah itu tidak diazab langsung. Nanti akan diutus rasul di hari kiamat. Ketika dia mentaatinya, berarti dia menjadi muslim kan? Maka masuk surga. Ketika menolaknya, tidak mentaatinya, berarti dia kafir, maka masuk neraka. Sehingga firman Allah, "Ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan," itu terbukti kepada mereka. Amin hadhihi nuquli li syaikhi, dari nukilan-nukilan ini dari Syekhul Islam, tabayyana, maka jelaslah, annahu la yahkumu bil islami lil musyrikil jahilil battaka. Bahwa beliau tidak menghukumi keislaman orang yang menyekutukan Allah yang bodoh. Ya, orang yang menyekutukan Allah yang bodoh sama sekali tidak dihukumi sebagai orang muslim oleh berkaimiyah. Illa annahu, akan tetapi beliau, la yahkumu alaihi bil azabi fid daraini illa ba'da iqamatil hujjatir risaliyati. Akan tetapi beliau tidak menetapkan azab di dunia dan di akhirat bagi orang musyrik tersebut kecuali setelah penegakan hujjah risaliyah. Wahum qablaha musyrikun. Dan mereka, maksudnya orang-orang yang menyekutukan Allah itu, qablaha, sebelum ditegakkan hujjah, statusnya apa? Musyrikun. Orang-orang musyrik. Walaysu bimuslimin. Dan bukan orang muslim. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, na'am, ya. Qad yushkilu atau qad yashkulu ala katsirin minan nasi, kadang dirasa iskal oleh banyak orang, nususun la yafhamunaha, nas-nas yang tidak mereka pahami. Fatakunu muskilatan bin nisbati ilaihim, sehingga nas itu dianggap muskil bagi mereka. Li ajzi fahmihim an ma'aniha, karena ketidakmampuan mereka untuk memahami maknanya. Wala yajuzu ayyakuna fil Qur'ani ma yukhalifu sharihal aqli wal hissi. Dan di dalam Al-Qur'an tidak boleh ada sesuatu yang menyelisihi akal yang ketegasan akal dan indra. Wa illa wa fil Qur'ani bayanu ma'nahu. Dan di dalam Al-Quran pasti ada penjelasan maknanya. Maksudnya, tidak mungkin Al-Quran itu bertentangan dengan akal yang sehat. Fa'innal Qur'ana ja'alahu Allahu shifaan lima fis sudur. Karena Al-Quran Allah jadikan sebagai obat bagi penyakit di dalam dada. Wa bayanan linnasi, dan penjelasan bagi manusia. Fala yajuzu an yakuna bi khilafi dzalika. Oleh sebab itu tidak boleh keadaannya menyelisihi akal. Maksudnya pasti sesuai dengan akal. Kalau akal tidak memahami, berarti akal yang kurang. Lakin, qad takhfa atharu risalati fi ba'dil amkinati wal azminati. Akan tapi, asar-asar risalah kadang samar di sebagian tempat dan zaman. Hatta la ya'rifuna ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka tidak mengetahui apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imma alla ya'rifu lafza, bisa jadi tidak mengetahui lafaznya karena memang tidak ada umpamanya Al-Qur'annya, hadisnya. Wa imma an ya'rifu lafza wa la ya'rifu ma'na, atau bisa jadi lafadznya mereka ketahui tapi tidak tahu maknanya. Fahina izin yasiruna fi jahiliyatin. Maka saat itu mereka menjadi berada di zaman jahiliyah. Bisababi adami nurin nubuwati. Dengan sebab tidak adanya cahaya kenabian. Wa min hahuna yaqa'u syirku. Dan dari sinilah terjadi syirik. Wa tafriqud dini syia'an. Dan terjadilah apa? Pemecahan din menjadi kelompok-kelompok. Kalau fitanil lati tuhdisus saifa, seperti fitnah yang melahirkan peperangan. Fal fitanul qawliyatu wal amaliyatu hiya minal jahiliyati. Fitnah ucapan dan amali itu termasuk kejahiliahan. Bisababi khafa'i nurin nubuwati anhum, dengan sebab samarnya cahaya nubuwah dari mereka. Kama qala Malik ibnu Anas, idza qallal ilmu zahara al-jafa. Bila ilmu sedikit, maka nampaklah sifat kasar, maksudnya ketidaktahuan. Wa idza qallatil asaru, dan bila asar sedikit, zaharatil ahwa, maka muncullah bid'ah. Bila hadis sunnah maksudnya sedikit, maka muncul bid'ah yang nampak. Walihada syubihatil fitanu biqita'il laylil mudlim. Oleh sebab itu fitnah-fitnah diserupakan dengan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Qala Ahmadu fi khutbatihi, Imam Ahmad berkata dalam khutbahnya, alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamani fatratin baqaya min ahlil ilmi. Segala puji bagi Allah yang menjadikan pada setiap zaman fatwa itu sisa-sisa dari ahlul ilmi. Fal huda al-hasil li ahlil ardi innama huwa min nurin nubuwati. Petunjuk yang diraih oleh penduduk bumi hanyalah dari cahaya kenabian. Kama qala ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan bila datang kepada kalian dariku petunjuk, maka barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Fa ahlul huda wal falahi hum al-muttabi'una lil anbiya. Orang yang mendapatkan petunjuk dan kebaikan itu adalah orang-orang yang mengikuti para nabi. Wa humul muslimuna al-mu'minuna fi kulli zamanin wa makan. Mereka lah orang-orang muslim, mukmin di setiap zaman dan tempat. Wa ahlul azabi wad-dhalali, sedangkan orang-orang yang berhak mendapatkan azab dan kesesatan, humul mukadzibuna lil anbiya. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan para nabi. Yabqa ahlul jahiliyatil ladzina lam yasil ilaihim ma ja'at bihil anbiya. Maka tersisalah, kalau tadi kan yang mengikuti nabi selamat. Ini yang mendustakan binasa. Nah, ada kelompok lain ahlu jahiliyah yang tadi mereka tidak mengetahui apa yang dibawa Rasul. Itu orang-orang yang belum sampai kepada mereka ajaran para nabi itu. Kalau kita hubungkan dengan realitas sekarang, ajaran Nabi itu kan ke tengah-tengah orang yang zaman sekarang sampai tidak? Sampai itu kan. Berarti mereka bukan kelompok ini, tapi kelompok yang kedua. Ketika mereka menyekutukan Allah, mereka bukan karena tidak ada dakwah, tapi karena mereka berpaling, mendustakan. Nah, kalau yang orang yang belum sampai kepada mereka dakwah para rasul atau ajaran para rasul, fahaulai, maka status hukum dunia mereka apa? Mereka itu fi dhalalin wa jahlin wa syirkin wa syarrin. Mereka dalam kesesatan, kebodohan, kemusyrikan, dan keburukan. Jadi status dunianya mereka sesat. Maka dalam ayat Al-Quran, wa ingkan, apa, dalam surat, wa ingkanu min qablu lafi dhalalin mubin, kan? Sesungguhnya mereka sebelum diutusnya Rasulullah dalam kesesatan yang nyata disebut sesat, kan? Wa jahlin, dan mereka dalam kebodohan, kemusyrikan, dan keburukan. Lakinnallaha yaqulu, akan tapi Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus. Jadi mereka status dunianya musyrik, orang yang belum sampai dakwah rasul, tapi mereka menyekutukan Allah, mereka musyrik, sesat, bodoh, dalam keburukan, tapi Allah tidak akan mengazab mereka sampai mengutus rasul. Waqala, dan berkata, rusulan mubasyirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Fa rasul yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan supaya tidak ada hujjah bagi manusia atas Allah setelah diutusnya para rasul. Jadi orang kalau diazab di akhirat, walaupun syirik itu batil secara akal, fitrah, terus Allah mengazabnya, tentu orang bisa berhujjah. Maja'ana min nadhir, kan, akan mengatakan belum datang kepada kami pemberi peringatan. Tapi jadi mereka bisa berhujjah, tapi ketika sudah diutus rasul, tidak ada hujjah lagi. Makanya kan, bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Kemudian juga firman-Nya, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Dan Tuhanmu tidak mungkin membinasakan suatu negeri-negeri sampai mengutus di tengah negeri tersebut apa rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dan kami tidak mungkin membinasakan negeri-negeri kecuali penduduknya itu orang-orang zalim. Zalim, mereka telah mendapatkan dakwah terus mereka menolaknya. Ini kaitan dengan azab. Fahaula la yuhlikuhumullahu. Mereka, maksudnya orang-orang jahiliyah yang musyrik, yang sesat, yang bodoh, yang belum datang rasul kepada mereka, tidak Allah binasakan. Wa yu'adzibuhum, dan tidak Allah azab. Hatta yursila ilaihim rasulan, sampai Allah mengutus rasul kepada mereka. Wa qad ruwiyat atharun muta'addidatun fi anna man lam tablughur risalatu fid dunya, dan telah diriwayatkan asar-asar yang banyak yang menjelaskan bahwa orang yang belum sampai kerasulan di dunia ini, belum sampai dakwah rasul di dunia, tapi mereka apa? Musyrik gitu kan. Fa innahu yub'atsu ilaihi rasulun yaumal qiyamati fi arasatil qiyamah. Maka sungguhnya diutus kepada dia rasul di hari kiamat, dia pasti pelataran hari kiamat, maksudnya di akhirat nanti. Jadi maksudnya orang-orang musyrik yang tadi belum sampai dakwah rasul kepada mereka di dunia, status dunia mereka musyrik, kafir. Tapi ketika mereka mati, tidak langsung Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang kafir. Tapi juga tidak Allah golongan dalam jajaran orang-orang muslim. Tapi Allah mengutus kepada mereka rasul. Ketika mereka mentaatinya, maka mereka masuk surga. Ketika mereka tidak mentaatinya, mereka digolongkan dalam golongan orang kafir. Berarti mereka kafir di dunia, terus ketika menolak tapi sana jadi kafir akhirat. Tapi hadza naqli, dan dalam nukilan ini yubarhinu fihi Syaikhul Islam. Syaikhul Islam memberikan dalil di dalamnya ala anna ahlal huda wal falahi, bahwa orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan keberuntungan humul mustabi'una lil anbiya'i wa humul muslimun al mu'minun, mereka lah orang-orang yang mengikuti para nabi dan mereka lah orang-orang muslim lagi mukmin. Wa ahlul azabi wa ahlal azabi wad dalali, dan bahwa orang-orang yang berhak mendapatkan azab dan kesesatan humul mukadzibuna lil anbiya'i, mereka lah orang-orang yang mendustakan para nabi. Wa hadza huwal kufrul mu'azzabu alaihi, dan inilah kekafiran yang mendatangkan azab. Yabqa, nah yang ketiga, kelompok ketiga, yabqa ahlul jahiliyyati alladziina lam yasil ilaihim ma ja'at bihil anbiya, tersisa orang-orang jahiliyah yang belum sampai kepada mereka ajaran para nabi. Jadi tersisa kelompok ketiga izan, jadi fahum, mereka itu lam yukadzibu, mereka belum mendustakan. Karena kalau belum datang rasul tidak disebut mendustakan, karena yang namanya tasdik dan takzib itu tidak disebut orang membenarkan kecuali kalau sudah ada datangnya khabar, tidak disebut mendustakan kecuali setelah adanya khabar. Makanya tasdik dan takzib ini termasuk nama yang terjadi setelah adanya hujjah. Beda dengan nama syirik, dusta atas nama Allah itu sebelum ada hujjah sudah disebut. Tapi kalau taat, maksiat, terus apa, mendustakan atau membenarkan, itu nama setelah adanya hujjah. Jadi mereka ini yang tadi orang-orang musyrik yang belum sampai dakwah rasul, mereka tidak mendustakan. Sehingga apa? Falam yaqa'u fil kufril mu'azzabi alaihi, sehingga mereka tidak jatuh dalam kekafiran yang mendatangkan azab. Baida annahum, akan tetapi mereka itu lam yattabi'uhum aidan, mereka juga tidak mengikuti para rasul. Mereka tidak mendustakan, tapi mereka juga tidak mengikuti. Mereka tidak mendustakan sehingga mereka tidak jatuh dalam kekafiran yang berkonsekuensi azab. Tapi mereka juga tidak mengikuti para rasul sehingga dapat jaminan surga. Tapi mereka apa? Wa waqa'u fil isyraki billah, mereka jatuh dalam penyekutuan Allah. Fahaulai, maka mereka itu fi dhalalin wa jahlin wa syirkin wa syarrin, mereka itu jatuh dalam kesesatan, kejahilan, kemusyrikan dan keburukan. Illa annahum, akan tapi mereka itu la yu'azzabuna, tidak diazab, illa ba'da qiyamil hujjatir risaliyati, kecuali setelah tegaknya hujjah risaliyah. Wa hadza huwal kufru qabla bulu qablal hujjati wa bulugil khabari, nah inilah kekafiran sebelum adanya hujjah dan sebelum sampainya khabar. Jadi ini kelompok ketiga itu. Tapi kalau kita berbicara realita itu kan, nah kelompok ketiga ini tidak, bukan orang yang ada di lingkungan kita. Karena mereka Al-Quran dibaca di mana-mana, ada di tiap rumah, mereka juga mendengar Islam. Makanya biasanya para ulama memberikan contoh tentang orang-orang semacam ini kalau zaman sekarang, seperti orang di Augol, Afrika itu kan. Orang yang berada di pedalaman asing Afrika itu kan. Wa yulahazu anna hadha an-naqla fil ummatil muhammadiyyati, dan bisa diperhatikan bahwa penukilan Ibnu Taimiyah ini beliau berbicara tentang umat Muhammadiyah. Wa la yajra'u ahadun an yaqula innahum musyrikun 'ala al-islaq duna ta'yin, dan tidak berani seorang pun mengatakan bahwa mereka itu musyrik secara umum, tapi tidak secara ta'yin. Li'annahu law kana kadzalika lama qala anhum asy-syaikhu, Karena seandainya demikian, maksudnya mereka itu musyrik secara mutlak, tapi tidak tayin, gitu kan? Hukum musyrik secara mutlak tidak tayin. Seandainya seperti itu, tentu Syekhul Islam tidak akan mengatakan tentang mereka innahum yumtahanuna fil arasat. Sesungguhnya mereka itu diuji di hari kiamat. Li'annahum law kanu muslimin. Yes. Karena seandainya mereka itu muslim, ladakhulul jannata dunam tihanin. Tentu mereka pasti masuk surga tanpa diuji. Kan orang mengatakan mereka mereka perbuatan syirik, orangnya tidak bisa dikatakan musyrik. Berarti kalau bukan musyrik ya muslim, gitu kan? Nah, kalau demikian tentu Syekh Ibnu Taimiyah tidak akan mengatakan bahwa mereka diuji di hari kiamat. Kenapa? Karena kalau mereka itu muslim pasti masuk surga tanpa diuji, gitu kan? Ifasugutul imtihani lahum dalun ala annahum musyrikuna ala ta'yin. Maka adanya keterbuktiannya pengujian bagi mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang musyrik secara ta'yin, gitu kan? Ini orang-orang yang belum sampai pujian orang musyrik, tapi belum sampai ke telinga mereka adanya dakwah Rasul, mereka musyrik, person-person yang musyrik, gitu kan? Makanya nanti di hari kiamat mereka diuji, karena kalau seandainya mereka muslim, tentu mereka masuk surga tanpa ujian. Ini dalam dari kitab Fathul Aliyil Hamid di syarhi kitab Mufid Al-Mustafid di Kukri Tarikit Tawahid. Bisa juga dilihat dalam kitab yang lain Al-Uzru Bil Jahri Tahtal Mijhar Asy-Syar'i, masih tulisan Syekh Abu Yusuf Madhat Al-Farraj. Kita cukupkan, awal kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.